Yenta salong soroteng ribatmu jahit ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sewates koncok podo rawani ningkake tresno yen ku pandang gemerlap yang ribatmu terpampang gambar waru ning atimu nanti kapan abot iku ora magugu mundadi konco mesra mergok.